ada pertanyaan tentang jual beli. Beli barang, beli hasil pertanian, waktu panen lalu disimpan. Setelah harga, karena biasa waktu panen itu murah, setelah harga normal karena waktu panen sudah selesai baru dijual, jawabannya tidak boleh. Tidak boleh begitu. Yang boleh itu siapkan gudang sebesar-besarnya, siapkan modal sebanyak-banyaknya. Nah, lalu belilah waktu panen, dimasukkan ke gudang, tapi juga tidak ditutup. Siapapun yang mau beli waktu itu juga dijual. Terus biasanya yang jual beli itu kan, yang dibeli itu kan misalnya kalau membeli 900 dijual 1000, kan itu ya. Nah, kalau gitu enggak apa-apa. Kalau gitu enggak apa-apa. Jadi sekarang waktunya panen, itu datang orang yang mau panen, dibeli, dijual, dibeli, akhirnya numpuk banyak, tapi dia juga menjual. Siapa? Akhirnya jual beli. Misalnya waktu panen padi jual beli padi. Dari yang panen siapapun yang jual, dia beli boleh. Nah nanti ya, siapa yang butuh, ya biar dia beli. Tapi kalau nggak ada yang beli, nggak kejual, nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa. Adapun dia beli disimpan tidak dijual, itu tidak boleh. Nah misalnya dulu waktu bensin ada berita mau naik gitu ya. Nah misalnya beli, kalau orang-orang eceran itu kan belinya, beli satu jerigen gitu ya. Nah terus dipasang di botol-botol, satu drum yang isinya setengahnya, yang besar itu biasanya mungkin enggak tahu 50 liter atau berapa, terus dipasang di botol-botol. Nah seandainya dia mempersiapkan 10 drum, beli taruh, tapi dia juga jual terus ya. Nah itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak menyimpan. Loh ini nimbun, enggak Pak, ini jual beli, kita pula di pom bensin kita jual eceran, itu tidak apa-apa. Karena bakar nanti tidak nimbun. Kalau orang beli beneran dijualin, nah ketika dijualin kan dia tetap dapat untung, tapi sedikit. 900 dijual 1000, untung 100. Adapun dia beli nggak dijual, dijualnya nanti, itu tidak boleh. Barang yang dipakai sehari-hari tidak boleh dijual terus ditimbun di dalam Islam.